Maaf nanti kalau ada yang menceng, silent please ya. Ya salam punya mas, baca. Hanyalah senjata. cawan madu yang kau beri buat Kak Mas Marsono ya.